Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa syarrul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala diberi kemudahan untuk memakmurkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Sementara saudara-saudara kita banyak yang justru memakmurkan toko-toko dan pasar. Jadi ketika kita diberi taufik dan kemudahan untuk memakmurkan masjid, memakmurkan ya bulan Ramadan ini dengan ibadah, maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Barakallahu fikum. Ahibati fillah azzakumullah, berbicara terkait dengan bagaimana salaf kita di akhir-akhir Ramadan, tentu sesuatu yang perlu kita perhatikan pertama kali mungkin sebagai mukaddimah dalam masalah ini. Perlu kita ingat bahwasannya ketika kita membicarakan salaf, generasi pendahulu kita, maka yang pertama dan utama yang harus kita sebutkan, yang harus kita jadikan sebagai rujukan dan panutan adalah junjungan kita Nabi Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sebagaimana kita tahu, beliau adalah sebaik-baik salaf bagi kita. Kita ingat sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika beliau berkata kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, ada dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim, beliau mengatakan fa innahu ni'mas salafu ana laki, sungguh sebaik-baik salaf ya bagi dirimu adalah aku. Maka kita katakan fa innahu ni'mas salafu huwa lana, maka kita bisa mengatakan beliau alaihi salatu wasalam adalah nikmat, adalah sebaik-baik ya salaf bagi kita. Maka ketika kita berbicara terkait dengan seperti apa salaf, maka pertama yang harus kita sebutkan adalah beliau. Kemudian di sisi lain, ahibati fila azzakumullah, sisi yang kedua barangkali, ketika kita membicarakan salaf selain Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu sahabah, tabi'in ataupun yang lainnya, maka apa yang kita bicarakan terkait dengan perbuatan mereka atau perbuatan mereka, pertama harus diselaraskan dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, harus diselaraskan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ucapkan selaras dan tidak bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita jadikan sebagai apa? Sebagai teladan, kita jadikan sebagai contoh dalam berucap ataupun dalam berbuat. Tetapi manakala sepintas atau terlihat dalam perbuatan mereka, misal, atau dalam ucapan mereka ada sesuatu yang nampak ya bertentangan atau menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kalau kita memungkinkan ya, bisa bagi kita untuk membawa perkataan mereka atau perbuatan mereka itu kepada makna yang sahih, maka itu yang kita lakukan. Kita maknai ucapan mereka, kita pahami perbuatan mereka dengan pemahaman yang sesuai dengan sunnah, dibawa kepada mahmal yang hasan, dibawa kepada makna yang terbaik, yang tidak menyelisih sunnah, berhusnudzon kepada mereka. Tetapi manakala sulit, maka kita katakan bahwasanya yang maksum hanya Nabi alaihi salatu wassalam, maka selain beliau ya tidak ada yang maksum baik ucapan ataupun perbuatannya. Tayyib barakallahu fikum. Sebagai contoh barangkali, barangkali kita mendengar khususnya di akhir-akhir Ramadan atau ya masuk di hari Id misal, kita barangkali pernah mendengar perkataan Wuhayb rahimahullahu ta'ala ketika beliau melihat orang-orang yang bersenang-senang, bergembira di hari Id. Maka beliau mengingkari dengan mengucapkan ucapan yang cukup masyhur dari beliau rahimahullahu ta'ala, ya, fa'inkanu ya, mimman yukbal siyamuhu ya, falaysa hadha min fi'li syakirin, atau kama qala rahimahullah. Kalau mereka adalah termasuk orang yang puasanya itu diterima, maka bukan kayak gini perbuatan orang-orang yang bersyukur. Wa in kanu mimman lam yuqbal siyamuhu falaysa hadza min fi'li al-khaifin. Kalau mereka ini termasuk di antara orang-orang yang tidak diterima puasa mereka, maka bukan seperti ini sikap orang-orang yang takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali kita kadang atau sering mendengar ucapan ini. Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari riwayat ini, bahwasanya kalau dimaknai secara mutlak seperti itu, maka tidak tepat. Mutlak tidak boleh senang-senang kayak gitu ya. Tidak tepat. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengizinkan dan memperbolehkan di waktu itu adalah waktu untuk bersenang-senang. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, bagaimana Aisyah melihat orang-orang anak-anak Habasyah yang sedang bermain-main di masjid. Demikian pula bagaimana ketika Abu Bakar mengingkari ada yang senang bersenang-senang itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam justru malah mengingkari beliau alaihi salatu wasalam. Ala kulli hal, bersenang-senang di hari Id sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang diizinkan oleh syariat, selama tidak kemudian sampai melampaui batas, tidak sampai kemudian pada tahapan terjatuh dalam perkara-perkara yang mungkar. Selama dalam batasan-batasan yang mubah, bersenang-senang, maka itu perkara yang diperbolehkan. Naam. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Naam, barakallahu fikum. Katakanlah, karena sebab keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dengan alasan itulah hendaklah kalian itu bersenang-senang, atau mereka itu hendaklah bersenang-senang, dan itu lebih baik dibandingkan dengan apa yang mereka kumpulkan dari harta benda duniawi ini. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika seorang itu mendapatkan keutamaan, bisa menyelesaikan amaliyah Ramadan, bisa memperbanyak amalan di bulan Ramadan, senang, bergembira. Kemudian tetap dengan khawatir kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon agar amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib, itu barangkali ahibati fil azzakumullah sebagai mukaddimah terkait dengan bagaimana ketika kita ketika berbicara terkait dengan salaf, ya. Naam. Kemudian ahibati fil azzakumullah terkait dengan bagaimana salaf di akhir Ramadan, ya. Tentu pertama sebagaimana tadi di awal kita sebutkan, kita melihat terlebih dahulu bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam, ya, fa innahu huwa ni'mas salaf lana. Tayib. Hadis yang masyhur ahibati fil azzakumullah yang kita semuanya sering mendengar, bahkan kita telah menghafalnya, sebagaimana dikatakan, ya, ada di dalam riwayat Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam, dulu beliau itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Kesungguhan yang tidak pernah beliau lakukan di waktu yang lainnya. Kesungguhan yang berbeda. Dari hadis ini ahibati fila azzakumullah, para ulama mengambil kesimpulan secara umum, bahwasanya kesungguhan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu dalam semua ibadah secara umum. Ya. Kemudian yang kedua, umum di keseluruhan 10 hari terakhir, bukan hanya di malamnya saja sebagaimana insya Allah nanti akan kita baca, bukan juga hanya di malam-malam ganjil saja, tetapi di semua hari, ya, 10 hari terakhir, baik di malam harinya maupun di siang harinya. Tayyib, barakallahu fikum. Insyaallah nanti akan kita baca penjelasan para ulama terkait dengan itu di antaranya. Tetapi di sini ahibati fil azzakumullah, bahwasanya kesungguhan beliau di sini dari hadis ini, ya, para ulama mengatakan keumuman secara umum bersungguh-sungguh dalam semua amal ibadah dan bersungguh-sungguh di semua waktu 10 hari terakhir. Tayyib. Adapun terkait dengan malam ganjil, ya, atau yang malam-malam yang diharapkan di situ adalah malam qadar, itu ada dalil yang secara khusus. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Tetapi bukan kemudian mengkhususkan dalil yang sifatnya umum ini. Tayyib, barakallahu fikum. Ahibati fila azzakumullah. Kita akan melihat bagaimana riwayat-riwayat tentang hal itu, ya, yang menunjukkan keumuman dan berbagai bentuk ibadah yang beliau lakukan alaihi salatu wassalam. Ahibati fila azzakumullah, ya. Terkait dengan masalah kesungguhan Nabi alaihi salatu wassalam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada beberapa hal yang poin-poin yang barangkali perlu kita sebutkan secara khusus, ya. Tetapi sebelum kita menyebutkan itu, kita bertolak dari apa yang disebutkan oleh istri Nabi, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang lainnya ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Hadis yang masyhur juga. Naam, ada juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau dan menghidupkan malam beliau dan membangunkan keluarga beliau. Satu persatu insya Allah nanti akan kita bicarakan terkait dengan ini. Dan bagaimana para salaf yang lainnya juga menerapkan hal tersebut. Taib. Ahibati fillah azakumullah. Pertama, barangkali kita memahami terkait dengan makna ahya lailahu. Karena ini yang inti ya. Nabi alaihi salatu wassalam menghidupkan malam beliau. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dan juga yang lainnya rahmatullahi alaihim, ada dua ihtimal di sini makna ahya lailahu, menghidupkan malam beliau, malam-malam ya di 10 hari terakhir. Makna menghidupkannya, ada ihtimal yang pertama adalah menghidupkan seluruh malam. Menghidupkan seluruh malam. Ihtimal yang kedua adalah ihya mu'dhamih, menghidupkan ya mayoritas dari malam itu, menghidupkan mayoritasnya. Makna yang pertama ya, ada riwayat yang mendukungnya, yaitu menghidupkan semua malam ya. Apa yang juga dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ya, disebutkan dalam riwayat, ada dalam riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yukhallid al-ishrina bi salatin wa naumin. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam, beliau itu di 20 hari yang pertama beliau menggabungkan antara sholat dengan tidur. Sholat tidur ya. Fa idza kana al-ashru, ketika masuk 10 hari yang terakhir ya, syammara wa syaddal mi'zar. Beliau mulai ya bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggang. Nah, dipahami dari kalimat sebelumnya ya, yukhallid al-ishrin bi salatin wa naumin. Ketika di 20 hari yang pertama mencampur antara sholat dan tidur. Sehingga dipahami dari sini, sebagian ulama memahami bahwasanya berarti di 10 hari terakhir beliau cenderung tidak tidur atau meminimalisir tidur ya. Nah, seminimal mungkin tidak tidur. Tetapi ya, sebagian ulama memaknakan bahwasan yang dimaksud dengan ahya lailahu adalah ihya, naam, adalah menghidupkan, naam, yang mayoritasnya ya, mayoritasnya, mu'dhamnya. Dan itu ya, apa namanya, dikatakan ya, dapat contoh yang misalkan dijadikan sebagai dasar Nabi itu tidak menghidupkan seluruh malamnya tanpa tidur ya, adalah riwayat yang ada dalam Sahih Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ma'alamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan atau qama lailatin hatta siyah atau hatta subah. Nah, aku tidak pernah mengetahui Nabi SAW itu menghidupkan satu malam penuh ya, berdiri semalaman, maksudnya sholat semalaman ya hingga subuh ya. Tidak pernah ya, atau tidak mengetahui. Itu menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di hadis yang tadi, ahya lailahu, adalah mu'dham daripada malam tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal ahibati fil azzakumullah. Para ulama menekankan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam beliau itu menghidupkan mayoritas malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama bahwasannya itu tidak hanya satu jenis ibadah saja. Tidak hanya satu jenis ibadah saja. Bahkan digabungkan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain ya. Naam, yaitu salat ya, kemudian qiraatul Quran, berdoa. Naam. Dan itu akan kita ketahui dari beberapa riwayat yang insya Allah nanti akan kita baca, barakallahu fikum. Intinya yang pertama adalah menghidupkan malamnya. Kemudian ahibati fila azakumullah ya. Yang kedua atau sebelum yang kedua ya. Nah, masih menghidupkan malam. Terkait dengan menghidupkan malam ya, beliau untuk bisa menghidupkan malam dengan semakin baik ya, di antara yang beliau lakukan adalah al-iktisal bainal isya'ain, mandi di antara maghrib dengan isya, untuk supaya tubuh itu terasa fresh gitu ya. Jangan malah malas mandi ya, itikaf lah jarene nang masjid bae lah ya, ora usah, enggak usah keluar-keluar mandi ya. Kita tahu ya kan, hajat yang memang kita perlukan ya enggak masalah ya kan. Nah, termasuk mandi ya, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Bagaimana disebutkan riwayat dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mandi di antara dua salat yaitu maghrib dengan isya. Nah, tip kita baca riwayatnya terkait dengan mandi di dua malam ini. Juga diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ramadhanu qama wa nam. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam jika beliau di bulan Ramadan umumnya beliau berdiri dan juga tidur. Tadi berdiri salat dan juga tidur. Wa idza dakhala al-ashra shaddal mi'zar wajtanaba an-nisa. Jika masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang dan menjauhi istri-istri beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian waqtasala bainal adhanaini wa ja'ala al-asha'a sahuran. Dan beliau mandi di antara dua adzan, maksudnya adalah adzan maghrib dengan adzan isya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Wa ja'ala al-isya atau al-asya'a sahuran, dan menjadikan ya makan malam beliau itu di waktu sahur ya, menjadikan malam beliau di waktu sahur. Tayib. Ini juga nanti akan kita sebutkan sebagai upaya untuk menghidupkan malam, mandi di antara adzan dua adzan, maksudnya di antara dua sholat maghrib dengan isya, dan juga mengakhirkan makan malam yaitu di waktu sahur ya. Maksudnya supaya tidak terlalu kenyang dulu. Tayib. Ahibati fila azakumullah ya. Mandi di antara dua adzan ya. Barangkali langsung kesimpulan saja ya, untuk menyingkat waktu. Perkataan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala ya, menceritakan, menyimpulkan ya, setelah membawakan riwayat-riwayat dari salaf ya. Beliau mengatakan kanu ya yastahibuna an yagtasilu kulla laylatin min layalil ashril awakhir. Dulu mereka, yaitu para salaf, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dulu mereka suka mandi setiap malam ya, dari malam-malam 10 hari yang terakhir. Wa kana an-nakha yaktasilu fil ashri ya kulla laila. Dan an-nakha'i juga demikian disebutkan di antaranya, beliau mandi di 10 hari terakhir setiap malam. Wa minhum man kana yaktasil wa yatatayyab fil layali allati takunu arja li lailatul qadr. Dan sebagian mereka, sebagian salaf, ada yang mandi dan memakai minyak wangi di malam-malam yang diharapkan itu adalah malam qadar. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari Imamul Mufassirin rahimahullahu taala. Jadi ahibati fila azzakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat tadi juga demikian riwayatkan dari salaf, suka mandi ya di malam hari, khususnya di malam terakhir bulan Ramadan. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah di antara dua salat, yaitu salat maghrib dan salat isya. Disebutkan oleh para ulama di antara maksudnya adalah untuk meningkatkan supaya fresh gitu ya, meningkatkan gairah supaya tidak mengantukan, supaya enggak lemes. Nah, justru sebagian kita ya enggak peduli masalah ini, ya kan? Ya kan? Karena sudah mau maghrib, ya kan? Sudah sebelum maghrib sudah nyari takjil, ya kan? Pulang mepet maghrib, makan sekenyangnya, ya. Habis maghrib juga makan lagi, ya gitu kan? Sampai lupa mandi, ya kan? Nah, itu kan. Wis kekenyangan mandi. Lah ini Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat, ya kan? Makanya diakhirkan, ya. Bukan berarti mengakhirkan buka lo ya. Karena yang disebutkan dalam riwayat ya, ya ja'al al-asya'a sahuran, menjadikan al-asya' makan malam itu di waktu sahur. Kalau bukannya tetap, karena di sana ada sebagian ulama yang memaknai ya ja'al al apa al-fitra sahuran, menjadikan fitrnya yaitu al-iftar jadi sahur, menjadikan bukanya menjadi sahur, waktu berbukanya di waktu sahur, dipahami sebagian ulama demikian. Tetapi yang sahih bukan mengakhirkan sahur sampai mengakhirkan buka sampai sahur. Kalau mengakhirkan buka sampai sahur berarti menyelisih sunnah, ya kan? Sebagaimana kita tahu, di antara sunnah Nabi SAW adalah ta'jilul fitr, mensegerakan berbuka. Nah, sehingga yang dimaksudkan adalah mengakhirkan makan malamnya. Mungkin kalau kita yang makan malam ya habis tarawih misalah ya, habis itu kalaupun ngantuk ya mending lah, jangan pas tarawih juga ngantuk-ngantuk ya kan. Nah, sudah enggak mandi ya kan, bikin yang sebelahnya juga bau, ya kan? Terus kekenyangan ngantuk baik, nguap terus di sampingnya, lah ini wong nguap baik, ya kan? Dengklak dengklu, nguap terus malah tambah bau lagi, karena tadi sih belum mandi, lupa tidak sikatan juga langsung kakan makan, ya kan? Tayyib barakallahu fikum. Nah, maka di sini menunjukkan bagaimana Nabi SAW perhatian untuk bisa menghidupkan malam, hal-hal yang menjadi pendukung dilakukan. Menjadi pendukung dilakukan, yaitu mandi ya, kemudian menunda makan malamnya barakallahu fikum. Taib, supaya tidak kekenyangan. Taib. Naam, ahibati fil azzakumullah. Kemudian ya, terkait ini terkait dengan ihya'ul lail ya, menghidupkan malam khususnya akhir-akhir di bulan Ramadan. Taib barakallahu fikum. Kemudian ahibati fila azakumullah ya. Yang kedua barangkali ya. Nah, supaya lumayan dapat banyak ya. Yang kedua tadi disebutkan terkait dengan Nabi alaihi salatu wassalam wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga beliau. Jadi di sini Nabi alaihi salatu wassalam kemudian tidak, ya sing penting apik dhewekan ya, entuk pahala dhewek ya. Lah sing liyane padha turu ya jor lah. Sing penting nyonge pahalane akeh. Nah, ya barangkali ini ya tidak hanya kita terapkan ke keluarga kita di rumah. Kalau kita itikaf barangkali kita telpon, kita apa peseni ya, jangan di silent teleponnya ya. Jadi kalau nanti malam-malam telpon ya bisa diangkat ya. Mbok ternyata kalau di silent kan ya enggak tahu, mbok ternyata di rumah pada tidur ya kan. Nah, kita bisa bangunkan mereka. Termasuk juga kita bisa terapkan di orang sekitar kita ya kan. Ini itikaf dene malah turu bae. Nah, arep pindah turu apa? Itikaf kan kayak gitu ya kan. Kita bangunkan ya kan. Jadi bukan untuk cari pahala sendiri ya. Sing penting nyonge pahalane akeh lah, liyane pada turu ya sejorna. Nah, tidak demikian barakallahu fikum. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam peduli ya dengan yang lainnya. Tayib. Nah, kita juga ingat barangkali riwayat riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengetuk pintu rumahnya Ali. Rumahnya Ali. Tentu di situ ada putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, beliau mengetuk pintu putri beliau yang sudah menikah, ya kan? Bukan kemudian berarti lah ana bojone iki ya wis jurna malah ana sing ngurusi ya. Terus orang tuanya enggak peduli. Tetap bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam perhatian terhadap putri beliau meskipun sudah dipersunting oleh seorang ya yang baik, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tetap bagaimana beliau memberikan perhatian. Di malam-malam beliau mengetuk pintu mereka ya, membangunkan mereka ya. Disebutkan dalam riwayat ala taqumani fatusallian, apakah kalian tidak bangun kemudian kalian sholat. Dibangunkan untuk sholat, padahal bukan wajib loh ini, bukan perkara yang wajib. Beliau mengingatkan ya, perkara yang sunnah. Lalu bagaimana kalau perkara yang wajib? Jadi jangan sampai kemudian orang tua dengan alasan lah wis duwe bojo iki lah ya kan, tanggungan bojone, kemudian tidak melakukan apa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau melihat perkara yang mungkar ya diingatkan, meskipun sudah punya suami, sudah berkeluarga, kalaupun laki-laki tetap diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Ini Nabi alaihi salatu wasalam bukan hanya mengingatkan perkara yang wajib, bukan hanya memerintahkan perkara yang wajib, perkara yang sunnah beliau ingatkan, terlebih di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Na'am barakallahu fikum. Maka ahibati filah rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana kita menghidupkan malam-malam kita dan juga mengajak keluarga kita untuk menghidupkan malam-malam kita. Sebagai tambahan barangkali ahibati filah azzakumullah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, disebutkan di sini dalam riwayat Al-Muwatta ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahmatullahi alaih, kana yusalli minal lail masya'allahu an yusalli. Beliau Umar bin Khattab ya, melakukan sholat malam yang memungkinkan dan beliau bisa lakukan, hatta idha kana ya, nisfal lail ayqadha ahlahu lissalah. Ketika sudah pertengahan malam beliau membangunkan ya keluarga beliau untuk melakukan sholat. Ya. Mereka dikatakan atau di apa siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata kepada keluarganya ini, as-salatu as-salah. Kemudian beliau membawa firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Nah, perintahkan keluargamu ya untuk melakukan sholat dan agar bersabar dalam menjalankan sholat tersebut. Nah, dalam rangka mengamalkan ayat ini. Taib. Demikian ahibati fila azzakumullah, bagaimana salaf kita mempraktekkan hal ini. Tayyib. Ahibati fila azzakumullah ya. Dan kalau kita membaca ya, sebelum kita lanjutkan barangkali perlu kita ingatkan juga tanbih. Kalau kita membaca riwayat ya, dari salaf terkait dengan amal saleh dan amal kebaikan yang biasa mereka kerjakan ya, yang itu tidak terkesan, oh ini kan tidak khusus di Ramadan, ini kan tidak menunjukkan riwayat di akhir bulan Ramadan. Tip kita ingat ya, riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, riwayat yang pertama tadi, dengan kesungguhan yang tidak beliau lakukan di hari-hari yang lain. Tayyib. Maknanya apa? Sesuatu yang beliau lakukan, sebuah amalan kebaikan yang beliau lakukan di luar bulan Ramadan, itu kalau itu adalah sebuah amal soleh dan amal kebaikan dan memungkinkan beliau lakukan di akhir bulan Ramadan, maka akan beliau tambah justru, baik sholatnya, baik membaca Al-Qur'annya, baik doanya, baik sedekahnya, sebagaimana kita tahu bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam kana ajwatun nas ya. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwatu mayakun fi Ramadan. Ketika kita melihat Nabi alaihissalatu wassalam beliau dermawan di hari-hari yang lain, maka kita akan mengetahui kedermawanan beliau itu lebih di bulan Ramadan. Ketika kita mengetahui Nabi alaihissalatu wassalam semangat melakukan sebuah amalan di luar Ramadan, maka beliau tentu akan lebih lagi di dalam Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena tadi ya, beliau bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, kesungguhan yang tidak beliau lakukan di yang lain. Nah, kalau itu kita pahami dari Nabi alaihissalatu wassalam, maka demikian kita memahami dari salafun salih yang lain. Maka ketika kita melihat riwayat dari salaf, mereka melakukan amaliyah ya, yang itu merupakan amal soleh dan amal kebaikan yang tidak secara khusus menunjukkan itu dilakukan di Ramadan atau di akhir Ramadan. Kalau itu mereka lakukan di luar Ramadan, apalagi kalau di bulan Ramadan, apalagi di akhir bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jika sesuatu amal kebaikan itu biasa dilakukan di luar Ramadan dan memungkinkan dilakukan di dalam Ramadan, apalagi di 10 hari bulan terakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka kita bawa makna-makna tersebut ke 10 hari terakhir bulan Ramadan juga. Nah, mimbab ya husnudzon terhadap mereka. Sehingga bukan mengatakan itu kan kebiasaan di lain di 10 hari terakhir, ya malah enggak, ya kan enggak demikian. Tayyib barakallahu fikum. Sehingga tadi bagaimana ketika kita membaca misalkan kalau ada riwayat dari Umar bin Khattab ya, beliau membangunkan keluarga beliau ketika selesai atau ketika sudah melakukan sholat malam sampai pertengahan malam, kemudian beliau membangunkan keluarga beliau. Jangan kemudian kita hanya memahami itu kan barangkali di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan ya belum tentu. Nah, belum tentu. Bahkan dengan kita membawa makna yang lebih baik, bahwasanya kalau itu mereka, kalau itu kebaikan yang mereka lakukan di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka lebih semangat lagi melakukan kebaikan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi jangan kemudian merasa wah ini kan riwayat apa hanya tidak jelas, ini bisa jadi bukan di akhir bulan Ramadan. Nah, makanya di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala membawakan riwayat ini dalam pembahasan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal dari sisi riwayat tidak secara tegas menyatakan itu dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena tadi ya, sisi yang tadi sudah kita sebutkan barakallahu fikum. Nah, semoga ini bisa dipahami. Tayyib. Ahibati fila azakumullah ya. Kembali kepada permasalahan kita ya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam dan para salaf, mereka membangunkan keluarga beliau ya di malam hari untuk melakukan sholat, terkhusus lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ya, kembali kita bertolak pada hadis yang kita baca di awal tadi, perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Naam, syadda mi'zarahu. Terkait dengan mengencangkan ikat pinggang ini ya, sesuatu yang ma'ruf ya dari kita, maksudnya adalah menjauhi atau untuk sementara waktu tidak dekat-dekat dengan istri beliau alaihi salatu wasalam. Jadi untuk sementara waktu ya, aja terus seterusnya ya kan. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian ahibati fila azakumullah ya, terkait dengan masalah ini, terkait dengan mengencangkan ikat pinggang ya, terkait dengan mengencangkan ikat pinggang. Ahibati fillah a'azzakumullah ya. Kita kita memahami ya, dalam rangka untuk lebih memperbanyak ibadah. Jadi tidak mendekati istri, tidak bersenang-senang dengan istri, itu dalam rangka untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaksudkan juga oleh atau dijelaskan juga oleh para ulama disebabkan karena beliau sedang iktikaf. Ya. Dalam rangka beriktikaf tidak dekat-dekat dengan istri, ya. Karena sebagaimana kita tahu ya, di awal disyariatkannya puasa ya, dilarang untuk mendekati istri ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di akhir pensyariatan kemudian mengizinkan fal ana basyiruhunna wabtaghu ma katabahullahu lakum, maka sekarang silahkan untuk menggauli mereka ya, dan carilah keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian di malam-malam Ramadan, kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati para istri. Nah, tetapi ketika di 10 hari terakhir itu disyariatkan iktikaf ya, Allah Subhanahu wa taala melarang ini khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya orang yang iktikaf. Ya. Wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mendekati mereka ya. Kalau awalnya ya fal ana basyiruhunna, awalnya sekarang dekatilah kalian ya, oleh apa dekatilah mereka oleh kalian, kemudian di sini Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tubasyiruhun wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian itu mubasyarah dengan mereka sementara kalian itu iktikaf di masjid. Nah, jadi sekali lagi dilarang atau beliau Nabi alaihi salatu wassalam mengencangkan ikat pinggang ini dalam rangka untuk ya menunaikan apa yang beliau lakukan, yaitu iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, maka bagi yang tidak itikaf ya, semuanya tidak dilarang ya, tidak dilarang. Tetapi kalau yang itikaf maka itu dikatakan oleh para ulama termasuk yang membatalkan itikaf. Tetapi walaupun tidak itikaf maka ya seorang muslim ya, bisa mengamalkan hadis ini ya, yaitu mengencangkan ikat pinggang di 10 hari terakhir bulan Ramadan meskipun tidak itikaf. Tayyib. Ahibati fillah azzakumullah. Kemudian ya, amalan yang lain ya, barangkali yang perlu kita sebutkan ya, terkait dengan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu tadi yang kita singgung, yaitu iktikaf. disebutkan hadis yang ma'ruf ya, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashra al-awakhir min ramadhan hatta tawaffahu Allah subhanahu wa taala. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam beliau iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau. Naam. Ini insyaallah sudah dipelajari ya, sudah dimurojaah juga insyaallah terkait dengan masalah ini tentunya di awal-awal ya. Ya, antum memulai iktikaf barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian bahkan ya, ketika di akhir ya, hayat beliau ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu ya fi kulli Ramadan asrata ayyam. Nabi alaihi salatu wasallam iktikaf 10 hari di semua Ramadan atau di setiap Ramadan. Falamma kana al-amul ladzi qubida fi, tetapi ketika di tahun beliau itu di wafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iktikafa 20, beliau melakukan iktikaf selama 20 hari. Nah, ini menunjukkan bagaimana kesungguhan beliau alaihi salatu wassalam menambah ibadah di akhir umur beliau. Maka demikian pula ya, kita hendaknya demikian, semakin bertambah umur semakin menambah ibadah. Karena kita tidak tahu ya akhir daripada umur kita ya. Jangan kemudian yang masih muda merasa lah isen nom kae. Sing tua-tua disit lah sing nambahi ibadah, sing isen nom ya ora lah. Ya tidak demikian. Ya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi yang muda lebih dulu, ya kan? Maknanya di sini ya bahwasanya di setiap pertambahan usia hendaknya kita menambah amal ya. Hendaknya menambah amal di setiap pertambahan usia. Nah, karena kita tadi tidak tahu, ya kan? Tidak tahu ini termasuk tahun terakhir kita atau enggak. Nah, maka kita berusaha ya, setiap tahun ada peningkatan. Minimal yang mungkin bisa kita deteksi adalah di setiap Ramadan amalan kita di Ramadan ini ya lebih baik dari Ramadan yang kemarin atau tidak. Kalau kok lah ini kayak melorot ya, kayak merosot ya, banyak istighfar, berazam untuk Ramadan tahun depan harus lebih baik lagi. Syukur kemudian di setiap bulannya ya, di setiap harinya bahkan kita bisa mengontrol itu. Nah, makanya di situ bagaimana para ulama kita menekankan adanya muhasabah. Di antaranya adalah dalam rangka ini untuk bagaimana berusaha meningkatkan ibadah di setiap bertambahnya usia. Barakallahu fikum. Tayyib. Ahibati filah azakumullah. Terkait dengan itikaf barangkali intinya yang ingin saya sampaikan di sini ya, bahwasanya itikaf itu adalah khalwah syariah. Itikaf yang ada di dalam Islam ini adalah khalwah syariah. Khalwah dengan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i. Karena di sana ada model-model khalwat yang bid'i ya. Khalwat yang bid'iyah atau bahkan yang syirkiyah. Khalwat yang bil'iyah yang kadang dilakukan oleh ya orang-orang tariqah. Atau bahkan khalwah yang syirkiyah yang barangkali dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka berkhalwat dengan sesembahan-sesembahan mereka ya, i'tikaf. Ya. Semedi, bertapa, itu kan khalwat ya, menyendiri dengan jin yang diagungkan dan yang dimuliakan dan seterusnya. Nah, khalwah yang syirkiyah. Tayyib, adapun khalwah yang bid'iyah, yang kadang khalwah itu alasannya berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan. Misal sampai meninggalkan sholat jamaah, sampai meninggalkan sholat Jumat. Ini yang banyak dilakukan oleh sebagian orang-orang dalam tariqah. Maka ini adalah khalwah yang syirkiyah. Dan itu diingatkan oleh para ulama. Naam. Makanya di sini al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, ya. Wa hadha al-i'tikaf huwa al-khalwatu asy-syar'iyyah. Wa innama yakunu fil masajid. I'tikaf ini adalah khalwah syar'iyyah dan hanya dilakukan di masjid. Hanya dilakukan di masjid, tidak ada khalwah di selain masjid. Maka tidak ada khalwah dengan Allah kemudian di pinggir kali, ya kan? Barakallahu fikum. Sudah salah itu, ya. Khalwah di pinggir kali atau di pinggir telaga, di dalam gua, itu bukan khalwah yang syar'iyah. Termasuk kalau dilakukan di dalam rumah. Nah, maka tidak syar'iyah juga. Kenapa? Alasannya beliau sampaikan di sini. Li'alla yatruka bihi al-juma' wal jama'at. Alasan kenapa Allah mensyariatkan khalwah syariah, yaitu itikaf itu di dalam masjid, adalah agar orang yang berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sampai meninggalkan salat-salat Jumat dan tidak sampai meninggalkan salat-salat jamaah. Naam barakallahu fikum. Fa innal khalwah al-qati'a 'anil juma'i wal jama'at manhi anha, kata beliau. Karena khalwah, ya, menyendiri, walaupun alasannya menyendiri dengan Allah, tetapi kalau sampai, ya, meninggalkan sholat-sholat Jumat dan sholat-sholat jamaat, maka itu perkara yang terlarang. Barakallahu fikum. Nah, makanya para ulama ketika membahas terkait dengan masalah i'tikaf, maka mereka mengatakan harus dilakukan di masjid yang di situ ditegakkan sholat-sholat jamaah. Adapun terkait dengan di situ apakah harus ditegakkan sholat Jumat, itu yang khilaf yang masyhur di antara para ulama kita. Barakallahu fikum. Nah, beliau mengatakan di sini, ya, intinya barangkali fal makna litikaf wa haqiqatu qat'ul alaik anil khalaik litisali bi khidmatil khaliq. Kata beliau, hakikat dari itikaf dan makna daripada itikaf yang perlu kita pahami, qat'ul ala'ik 'anil khala'ik, memutus hubungan dengan makhluk, ya, yeah. Untuk apa? Litisali bi khidmatil khaliq, untuk, ya, yeah, menyambung hubungan berkhidmah, ya, yeah, menyembah, menghamba dengan sang khaliq, sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tayyibarakallahu fikum, ya. Yeah. Itu terkait dengan masalah i'tikaf. Naam. Tapi barangkali itu, ya, ya. Semoga yang sedikit ini, ya, bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga para ikhwah semuanya. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya tadi sudah kita isyaratkan untuk kita sampaikan, tetapi qadarullah, ya, tidak tercukupi waktunya, yaitu isyarat terkait dengan bagaimana menghidupkan malam itu menggabungkan antara sholat, membaca Al-Quran, kemudian juga doa, ya. Tapi insya Allah, ya, secara umum antum pernah mendapatkan itu. Barakallahu fikum. Di antara juga yang menunjukkan akan hal ini, sebagaimana sekedar mengisyaratkan, adalah apa yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya apa yang harus dilakukan ketika melihat bahwasanya malam itu, ya, diharapkan sebagai malam qadar. Maka Nabi alaihi salatu wasalam kemudian mengajari beliau doa. Ya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini menunjukkan di antara perkara yang disyariatkan, ya, di malam qadar dan secara umum adalah malam-malam terakhir bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa. Dengan memperbanyak doa, makanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh ibunda kita Aisyah, beliau mengarahkan untuk berdoa. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, itu di antaranya, ya, ala kulli hal, barangkali nanti asatidzah yang lain bisa menyampaikan, dan sepertinya juga ada tema tersendiri terkait dengan masalah doa, insyaallah semoga nanti disampaikan di situ. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab, semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.